Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadhibillahi jazakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Kita masih di dalam surat Al-Mutaffifin. Masih terkait dengan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Allah menyatakan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin, kitabum mahkum." Telah lewat penafsiran daripada 3 ayat tersebut. Kemudian Allah menyatakan, "Wailu yauma idzil lil mukadzdzibin." Kebinasaanlah bagi orang-orang yang dusta pada hari tersebut. Ini pada hari kiamat nanti. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yakni orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena banyaknya pelanggaran dan dosa, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang merusak dan kedzaliman-kedzaliman mereka, hal tersebut menyebabkan mereka sombong terhadap kebenaran dan mendustakannya. Kebanyakan mereka justru adalah orang-orang yang ditokohkan, justru orang-orang yang memiliki kedudukan. Orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang menunjukkan akan kebenaran, menunjukkan akan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, dia mendustakannya dan menantangnya sembari mengatakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang telah lalu, berita-berita tentang orang-orang yang telah lewat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab daripada apa yang membawa mereka melakukan hal tersebut. Yani kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekalipun tidak, bahkan rona yang ada pada hati-hati mereka menutup daripada hati mereka disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Berkata Syaikh Sa'di, wa man ansofa. Adapun orang yang insaf, orang yang mau berlaku jujur, orang yang mau bersikap adil, orang yang mau bijak. Wa kana maqsudu al-haqqal mubin. Sedangkan dia menginginkan kebenaran, kebenaran yang nyata. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka pastinya dia tidak akan mendustakan hari pembalasan. Betapa banyak di dunia ini perkara-perkara yang tidak terjawab keadilan padanya. Banyak orang yang terzalimi tanpa bisa mendapatkan keadilan sedikit pun. Banyak orang-orang yang di dunia tertumpahkan darahnya tanpa bisa dituntut pelaku-pelakunya. Banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman besar maupun kecil tanpa tersentuh hukum sama sekali. Maka orang-orang yang insaf, dia akan secara lapang membenarkan kebenaran daripada apa yang diberitakan. Harus ada hari pembalasan, harus ada persidangan dari Rabbul Alamin untuk kemudian mengembalikan keadilan kepada pemiliknya, mendapatkan setiap orang yang terzalimi hak-haknya. Maka orang-orang yang mau insaf, dia bisa akan membenarkan akan adanya hari pembalasan. Karena Allah qad aqama 'alaihi min al-adillatil qati'ah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegakkan padanya dalil-dalil yang qati, dalil-dalil yang pasti. Barahinul ba'ats telah kita pelajari pada surat An-Naba. Di awal-awal surat An-Naba. Ya, ada 4 barahinul ba'ats. Bukti-bukti bahwasannya kebangkitan itu pasti nyata. Wal barahin as-safiah, dalil dan burhan yang bersinar terang nyata. Maya ja'aluhu haqqal yaqin, yang menjadikan sesuatu tersebut, yang menjadikan daripada hari kebangkitan atau hari pembalasan itu merupakan kebenaran yang patut untuk diyakini. Wa sara li qulubihim mithla syamsi lil absar, sehingga hati-hati mereka ibaratnya seperti matahari pada penglihatan. Hatinya begitu cemerlang. Kalau mata memandang itu, walaupun mata sehat, dia tidak akan mampu melihat kecuali ada bantuan cahaya, baru dia bisa melihat. Sedangkan mata hati ini bantuan cahayanya bukan berupa penerangan, tetapi adillah, jadi keimanan, ketakwaan, rasa takut dia kepada Allah. Maka semakin besar ketakwaan seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rojaknya, harapannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, maka semakin bercahaya hatinya, semakin terang benderang. Karena hati ini untuk melihat perkara-perkara yang kaitannya dengan sesuatu yang abstrak, yang hijaya. Sedangkan mata ini melihat sesuatu yang konkret, sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak. Maka fungsinya, fungsi mata dengan mata hati itu sama. Kalau mata untuk melihat sesuatu yang zahir, mata hati untuk melihat sesuatu yang tidak tampak, batin, ini keimanan, hidayah, tauhid dan semisal. Maka orang-orang yang mendapatkan ayat-ayat Allah, mengimaninya, percaya dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, nantinya akan bercahaya seperti cahaya matahari. Bikhilafi man rana ala qalbihi kasbuh. Berbeda dengan orang yang hatinya tersebut terliputi oleh rona, rona hitam, disebabkan karena pola tingkahnya, hasil usahanya dari perbuatannya. Hatinya tertutup oleh rona hitam. Barona ala qulubihim, bahkan rona, ini rain pada hati-hati mereka. Rain ini warnanya hitam, menutup daripada hati seseorang. Penyebabnya adalah perbuatan dia. Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan ucapan orang-orang yang mendustakan daripada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, jika dikatakan kepada mereka, kepada dia, ayat-ayat kami yang mengatakan itu hanyalah dongeng, maka Ibnu Katsir menyatakan laisal amru kama ja'u, urusannya tidak seperti yang mereka sangka. Wala kama qalu, tidak pula seperti apa yang mereka ucapkan. Inna hadzal Qur'an asatirul awwalin, bahwa Al-Qur'an itu hanyalah dongeng orang-orang yang telah lalu. Bal huwa kalamullah, bahkan Al-Qur'an itu merupakan kalamullah. Wa wahyu wa tanzilu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an adalah kalamullah dan wahyunya yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma hajaba qulubuhum 'anil iman bihi ma 'alaiha min ar-ra'in, hanya saja hati mereka terhijabi daripada keimanan, hati mereka tidak sanggup untuk melihat cahaya terang benderang, disebabkan karena adanya ra'in. Ra'in itu adalah sesuatu tutup yang hitam, selaput yang hitam menutupi daripada hati. Alladzina qatla fi saqulubihim min kafratid dzunub wal khotaya, yang telah menutupi hati-hati mereka disebabkan karena banyaknya dosa dan kesalahan mereka. Oleh hadza qala ta'ala, katanya Allah menyatakan kalla bal ra'a 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi betul-betul buta. Kenapa? Karena mata hati, jadi hati itu juga ada matanya sebagai mana mata kepala, kepala ada matanya. Hati juga punya mata. Nah, mata kepala kita ini walaupun sehat wal afiat tidak cacat, kalau tidak ada cahaya bisa melihat apa enggak? Jawabnya tidak. Gelap. Ya, di kegelapan. Walaupun kita melotot matanya tetap tidak bisa melihat. Kenapa? Gelap. Nah, gelapnya mata itu, gelapnya suasana menjadikan mata tidak bisa melihat. Itu kalau pada hati namanya roin. Nah, kalau pada hati namanya roin. Kalau pada mata ini namanya zulum, ya kan? Kegelapan. Nah, menggelapkan mata hati, yang menggelapkan apa? Roin. Tertutup roin pada mata hatinya, ya. Tertutup roin hitam. Nah, di sini ada cahaya yang begitu sangat menyilaukan cahayanya tersebut, sangat terang benderang. Yani al-adillah al-qabiyah, jalur-jalur yang kotori, ya, lebih terang dari sinar matahari. Akan tetapi dia tidak sanggup melihat, karena begitu sangat tebal rain yang menutupi mata hatinya. Wa ghadabu ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan menutupinya. Fa innahu mahjubun 'anil haqq, dia terhalang daripada kebenaran. Oleh hada juzia ala dalik, karenanya ya, dia dibalasi sesuai dengan keadaan dirinya. Bi'an fujiba'anillah, yang dia dihalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ikhwatillah azzaikumullah, ra'in itu apabila pada hati orang-orang kabur, serupa atau mirip dengan itu adalah al-ghaim. Ghaim itu kepada hati orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, maka disebut dengan ghaim, bukan ra'in. Adapun ghaim dengan nun, ya, ghaim itu yang ada, bukan penutup sih sebetulnya. Ini sesuatu yang istilahnya diistilahkan lah. Asalnya memang ghaim itu juga sama penutup bagi hatinya orang-orang muqarrabin, para anbiya, para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim menyatakan, innahu la yughan ala qalbi. Sungguhnya pada hatiku ada ghaib. La yughan, jadi diberikan padanya ghaib. Ada sesuatu pada hatiku. Wa inni la astaghfirullah bil yaum mi'at marrah, dan sungguh aku mohon ampun kepada Allah pada setiap hari itu sebanyak 100 kali disebabkan ghaib tersebut. Padahal itu bukan dosa bagi Rasul. Apa maknanya? Disebabkan karena ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena makam beliau begitu sangat tinggi dan mulia muqarrab pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada hijab menutupi hatinya antara tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian sempat lepas dari beliau dzikrullah sesaat, itu namanya ghaib pada beliau, lalu ghaib pada hati beliau, maka sebentar saja sudah langsung beliau kemudian sadar ya, beristighfar, bahkan itu terjadi dalam sehari bisa 100 kali. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala di kulli syani, pada setiap kondisi, pada setiap hal ya. Di saat beliau masuk ke pulau misalnya ya, ke kampus, ke WC misalnya, maka di situ kan tidak bisa dikuloh. Beliau istighfar keluarnya hukonek, hukonek ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan dosa itu. Karena kedudukan beliau begitu sangat mulia, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah menyatakan annal murad bidzalik ma yasul min al-fatarat wal ghafalat fi dzikr. Yang dimaksudkan dengan ghaib di situ adalah apa yang terhasilkan dari waktu-waktu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya lepas dari zikrullah. Alladzi min sya'nihi Rasulullah an yudawi alaihi. Di mana kondisi Rasulullah SAW itu senantiasa ingat kepada Allah itu pada setiap kondisi. Faidah asrallahu sallallahu fatrah li Aisyah bin Ka'an, di saat terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam satu kondisi disebabkan karena satu sebab, apapun sebab itu, fa'innahu yu'addu dzalika taqsiran wa dzamban, maka beliau menganggap itu adalah kekurangan dan dosa. Faistaghfir, sehingga beliau minta ampun. Dan ahlul ilmi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan daripada ghaib di situ yang menyebabkan adanya fatarat, waktu-waktu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mungkin terkadang putus daripada zikrullah disebabkan karena kesibukan beliau memandang pada kemaslahatan-kemaslahatan umat. Demikian pula kesibukan beliau di dalam perkara-perkara yang memang betul-betul terkadang menyibukkan sekali dari tugas-tugas beliau sebagai seorang rasul yang harus menyampaikan kepada umat kemaslahatan umat berbagai macam perkara-perkara yang sampai kepada beliau, persiapan-persiapan untuk melakukan jihad dan semisalnya. Tentunya itu ya wajar juga, demikian pula mungkin terkait dengan waktu-waktu rohat beliau butuh rohat misalnya, Allah alam kita tidak mengetahuinya bagaimana hakikatnya. Al-Muhim Rain ada, bukan Rain ya, apa Rain namanya istilahnya itu, Rain ada pada Rasulullah SAW. Dan sekali lagi karena ini berbicara tentang kehormatan Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh berdalam-dalam pada masalah ini. Yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW yang memaksudkan daripada kalimat tersebut. Ghaib, sehingga ghaib disilakan ghaib ini untuk muqarrab. Adapun kalau untuk orang-orang ahli ma'asi dan ahli dunuh disebut ra'in, rona. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang disebut dengan ra'in tadi itu, ada hadis yang sedikit menjelaskan. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda Sekarang kita berbicara kembali kepada manusia secara umum. Sungguhnya seorang hamba idza aznaba dzamban, apabila dia melakukan satu dosa, kanat nuqtatan sauda fi qalbi, maka akan muncul satu titik hitam pada hati. Fa in taaba minha shaqula qalbu, kalau kemudian taubat darinya, hatinya menjadi cemerlang, mengkilap kembali. Kalau hati itu ibaratnya sesuatu yang berwarna putih misalnya, di saat seorang berbuat dosa, tertitik satu titik hitam. Dosa lagi, titik lagi hitam. Dosa lagi hitam, titik lagi. Terus semakin banyak, maka akan bisa menutupi daripada hati tersebut titik-titik yang hitam tadi. Itu yang menyebabkan seseorang terhalang daripada kebenaran. Wa'iyyatubillah, as'alullah, salam wa'alaikum. Akan tetapi di saat kemudian seseorang bertobat dari dosa-dosa tadi yang dia kerjakan berulang kali, dia bertobat dengan taubatan nasuhah, maka taubatnya itu ibarat eraser, ya, penghapus. Langsung seketika menjelek daripada titik-titik hitam tadi, hilang seketika dan berubah mengkilap kembali seperti warna aslinya. Wain zada, tetapi kalau bertambah, bukan ditobati malah bertambah dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, maka akan bertambah titik-titik hitam tersebut. Fadzalika qaulullah ta'ala, maka itulah yang dimaukan di dalam firman Allah Ta'ala. Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan sekali-kali tidak, bahkan ra'in pada hati mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad, dan yang lainnya. Dan Nasa'i juga meriwayatkan yang sedikit berbeda lafadznya. An-Nasa'i menyatakan dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah menyatakan, inna 'abda idza akta'a khati'atan nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika dia berbuat dosa, maka akan tertitik pada hatinya satu titik hitam. Faina ada zidatiha. Faina naza'a wa staghfara wa taba shaqula qalbu. Kalau dia kemudian berhenti mencabut dirinya dari dosa, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat padanya, kembali mengkilap hatinya. Faina ada zidatiha. Tetapi kalau dia mengulang lagi, ditambah padanya. Ditambah terus titik demi titik, dia ulangi lagi, dia tambah, artinya dia nambahin titik-titik tersebut hatta ta'luwa qalbu, sampai kemudian titik-titik tersebut menutupi hatinya, berada di atas hatinya, menutupi. Fawwa'an alladhi qala Allah Ta'ala, itulah yang disebut dengan rona, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksimun. Jadi rona itu kalau dalam bahasa Arab artinya jelek. Kalau dalam bahasa kita rona itu kan cahaya wajah, rona wajahnya, mimik wajahnya itu rona. Tapi rona di sini bukan itu. Rona di sini artinya adalah sesuatu yang menutupi hati, sesuatu yang gelap, yang hitam, berasal dari tumpukan titik demi titik dosa yang terus menerus dilakukan oleh si hamba. Nasallahu salam wa alafiyah. Sehingga inilah pentingnya kita untuk memperbanyak istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jemu, sebagaimana seseorang tidak pernah dia jemu berbuat dosa. Dosa, dosa, dosa terus setiap hari. Ya kan? Entah itu dosa besar, dosa kecil, seseorang senantiasa tersandung dan terjatuh dalam dosa demi dosa. Maka iringi senantiasa dengan istighfar wal istighfar wa taubah wal istighfar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan jemu sampai si hamba itu jemu. Innallaha la yamalu hatta tamalu atau hatta yamalu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan jemu sampai si hamba itu sendiri yang jemu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan huwa dzambu 'ala dzambi. Rona itu adalah dosa di atas dosa. Melakukan dosa, diulang lagi dosanya, ini dosa di atas dosa bertumpuk-tumpuk. Hatta ya'mal qalba fayamut, hingga menyebabkan hati tersebut buta dan hati itu mati. Sehingga balasan daripada orang yang terjatuh dalam perkara tersebut, artinya yang terhijabi dan tertutupi oleh rona, itu menyebabkan matanya nanti tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mata hatinya buta, maka mata kepalanya pun dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat wajah. Tidak akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla innakum 'an rabbikum yawmidin lamahjubun, ayat berikutnya. Sekali-kali tidak, bahkan mereka akan terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Ai lahum yaumul qiyamah manzilun wa nazala sijjin, kata Ibnu Katsir, bahwa mereka pada hari kiamat nanti memiliki satu tempat tinggal di sijjin. Semua yaumul qiyamah ma'adzalika mahjubun an ru'yati rabbihim wa salihin. Kemudian mereka pada hari itu bersamaan dengan itu, bersamaan dia berada dalam siji, dia terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya sahih menyatakan walihada juzia ala dari, ya, karena itulah dia dibalasi dengan dia dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Bian hujiba anillah kama hajaba qalbahu bid dunya an ayatillah, sebagaimana dia menutupi hatinya di dunia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Imam Syafi'i menyatakan wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annal mu'minin yarawna hu 'azza wa jalla yauma idzin. Dan pada ayat ini, yakni ayat lainnya ma'rabun yawma idzin, sekali-kali tidak mereka terhalang daripada melihat Allah pada hari itu, ini dalil bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang-orang kafir itu mereka terhalang dari melihat Allah disebabkan karena kemurkaan, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan. Kalau kemudian orang-orang yang beriman juga tidak melihat Allah, apa bedanya dengan mereka? Sehingga dari sini dalil bagi ahlu sunnah yaitu diingkari oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, kata mereka. Lantas buat apa seseorang beramal susah payah kalau bukan untuk mengharapkan wajah Allah, untuk bisa berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian ucapan daripada Imam Syafi'i. Ibnu Katsir menyatakan wa hadzal ladzi qala al-Imam Syafi'i rahimahullah bi ghayatil hasan wa huwa istidlal mafhum hadzal ayat. Dan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini betul-betul berada pada puncak keelokan, sangat bagus sekali istidlal yang beliau pahami dari mafhum ayat tersebut. Karena memang mafhumnya demikian. Ya kan? Kalau orang-orang kafir dihijabi dari melihat Allah karena kemurkaan Allah pada mereka, tentunya orang-orang beriman melihat wajah Allah dengan keriduan. Itu sangat pas sekali penjelasannya. Sebagaimana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dalam keadaan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan dalil ru'yatullah pada hari kiamat ini sangat mutawatir, hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Ada yang di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan di dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad yang mutawatir dan dalilnya. Tidak boleh untuk seseorang kemudian mengingkarinya. Melihat dengan pandang mata, bukan melihat dengan hati, betul-betul melihat dengan pandang mata. Kalau di dunia memang tidak mungkin dan tidak sanggup. Ini sudah diulang-ulang juga pembahasan ini. Karena tertib basari manusia itu tidak memungkinkan untuk mampu kuat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Anatomi daripada tubuh manusia itu sendiri tidak memungkinkan. Jangankan manusia, gunung yang kokoh itu akan hancur dengan semburat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena keelokannya. Allah menghijabi dirinya dengan lapisan-lapisan cahaya terhadap makhluknya, sehingga yang seandainya tersingkap hijab tersebut, maka seluruh makhluk ini akan hancur. Dan nanti pada hari kiamat, Allah SWT berikan tertib dengan tertib yang tidak seperti tertib kita sekarang ini. Ya, Allah SWT akan install kita ini dalam artian bukan apa ya. Bahasanya yang pas itu, Allah akan ciptakan ulang. Ya, Allah akan ciptakan ulang kita ini dengan tertib yang tidak seperti tertib kita sekarang. Anatominya berbeda. Siap untuk kemudian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dibayangkan misalnya mata didekatkan dengan 1 mil atau 2 mil di atas kepala itu kemudian terbatas semuanya. Ini manusia di dunia iya. Jangankan didekatkan sampai segitunya. Ya. Mendekat sedikit saja matahari dari jarak yang semestinya itu bisa terbakar kehidupan di dunia. Baik, akan tetapi yauma yubaddalu al-ardu ghayral ardh, tubaddalu al-ardu ghayral ardhi was-samawati, pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain. Demikian pula langit tidak lagi seperti langit yang sekarang. Setelah terjadinya kiamat dan seluruh makhluk semua meninggal dunia. Tinggal Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid, satu-satunya Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Tersisa hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fan, dan seterusnya. Ayat-ayat menunjukkan bahwa segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan kembali dan Allah akan hidupkan kembali. Satu persatu sesuai dengan kehendaknya, makhluk-makhluknya, dan kemudian berada di satu hari yang disebut dengan yaumul qiyamah. Pada saat itu setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan semuanya. Dan ru'yatul mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di dua tempat. Di arsyatul kiamah, di arsyatul kiamah, dan juga di dalam surga. Di arsyatul kiamah itu artinya di padang mahsyar. Ya, semua makhluk ya telah menuju kepada berhala-berhala mereka masing-masing, sehingga tersisa orang-orang yang beriman, para pengikut anbiya. Dan di situ masih ada juga orang-orang munafik. Karena mereka zahirnya bersama kita, bersama mukminin. Zahirnya sholat ya sholat, ikut-ikutan sholat. Zahirnya bulan Ramadan ya ikut puasa di bulan Ramadan. Tapi pemikirannya semuanya ya, mereka munafik. Tidak percaya dengan kebangkitan itu sendiri. Tidak percaya dengan hari pembalasan, ataupun tidak percaya bahwasannya seseorang nanti akan dihidupkan kembali. Kita sama belum pernah mengalami kematian dan seterusnya. Nanti akan dibangkitkan bersama. Hanya saja di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyingkap kakinya. Saat itu kan artinya betis ya, kaki, bagian kaki Allah Subhanahu wa taala. Yauma yusafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkap betis dan mereka disuruh untuk sujud, mereka tidak sanggup. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dillah. Pandang mata mereka khasyah, terpungkuk lesu, diliputi dengan kerendahan dan kehinaan. Laqad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun, padahal mereka dahulu disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat walafiat di dunia. Mereka tidak mau sujud. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari kalau tidak salah. Yaksifu rabbuna tabaraka wa ta'ala yawma qiyamah an sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkapkan kakinya pada hari kiamat nanti. Fayasjudu al-mu'min wal mu'minah, kullu mu'minin wa mu'minah. Alladhi yasjudu lahu fid dunya. Wa yabqa man kana yasjudu riya'an wa sum'atan. Maka setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sujud pada saat itu. Di mana mereka sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala sujud di sini, yakni melakukan sholat pada waktu di dunia. Maka mereka di akhir nanti bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah menyingkapkan kaki. Di arsatul qiyamah, di padang mahsyar. Yang kemudian diikuti penginnya, diikuti oleh orang-orang yang ikut-ikutan dari kalangan munafikin. Ikut-ikutan mau sujud. Faya'udhu dhuhruhu tabqan wahidan. Tetapi Allah jadikan punggungnya itu menjadi ruas-ruasnya menjadi satu kesatuan. Dan menjadi tekuk. Saat mau sujud, terpelanting ke belakang. Jungkel ke belakang. Berdiri sudah susah, mau sujud lagi, banting lagi ke belakang. Khosyatan absolum sudah mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hakikat daripada kondisi mereka dihinakan di tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Padahal mereka dahulu disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat walafiat di dunia. Mereka kalau sholat pun juga malas-malasan. Itu munafikun. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat itu? Kalau orang-orang yang sholat saja, ya seperti itu kondisinya. La hadza fil Islam, kata Umar. Liman la sholat, liman la yusolli. Alhamdulillah. Tidak ada bagian bagi seorang dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, apa yang akan bisa dia dapatkan daripada Islam ini? Allahu musta'an. Tsumma innahum ma'a hadhihi al-'uqubah. Kemudian mereka bersamaan dengan uqubah, ya. Bersamaan dengan hukuman yang mereka alami, yang mereka rasakan, al-baligh, hukuman yang berat. Hukuman yang berat itu apa tadi? Dihijabi, dihalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi lasal jahim. Mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Ya pada saat itu orang-orang kafir sudah digiring ke neraka terlebih dahulu. Ya orang-orang kafir, mereka disuruh untuk mencari tuhan-tuhan mereka. Sedangkan tuhan-tuhan mereka sudah lebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Tuhan-tuhannya bebatuan itu, patung-patung itu, ya, yang akan menjadi bahan bakar mereka di dalam neraka. Patung-patung itu, batu-batu itu betul-betul dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan wahum lahum dundum muhdorun, mereka akan menjadi tentara-tentara yang dihadirkan mengadab mereka, patung-patung tersebut. Ya, diadab dengan berbagai macam adab di neraka. Bahkan matahari itu sendiri masuk ke dalam neraka, matahari. Karena memang ada yang menyembah matahari. Digunakan mengadab mereka di dasar neraka. Berarti neraka besarnya luar biasa, matahari masuk di dalam. Allah mustahil. Demikian pula orang-orang yang diibadahi, mereka ribut dengan peribadahan. Peribadahan tersebut, ya jelas mereka ini tauhid yang harus diadab oleh Allah karena ribut dijadikan sebagai Tuhan diibadahi. Adapun yang diibadahi tapi tidak ribut, bahkan berlepas diri seperti anbiya, sebagian nabi, ya, yang dikatakan sebagai Tuhan seperti Isa misalnya, Isa sendiri berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Demikian pula orang-orang beribadah pada orang-orang saling. Orang-orang salingnya berdebat diri dari apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut. Mereka tentunya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah Subhanahu wa taala Allah kedatang hujah atas mereka pada hari kiamat. Dan jadi di sini setelah orang-orang kafir semua dimasukkan misalnya ke dalam neraka, orang-orang munafik ini yang akhirnya bersama orang muslimin, ya, mereka mau sujud sudah tidak bisa. Mereka kemudian, ya, menghadapi satu kondisi yang sangat berat sekali. Dibagi cahaya. Ya, karena setelah itu setelah 50 ribu tahun, ya, setelah lewat 50 ribu tahun satu hari itu menjadi gelap. Ya, jadi terangnya itu selama 50 ribu tahun. Setelah itu inilah hari terakhir sudah gelap, gelap gulita. Maka Allah bagikan cahaya sesuai dengan iman yang ada pada masing-masing kita. Dibagi iman. Ada yang keimanan tersebut dengan cahaya yang terang-terang seperti cahaya matahari atau bulan purnama. Betul-betul luar biasa satu orang ini bercahaya sangat terang. Dan pada umat ini ada 70 ribu orang yang mereka masuk surga dengan tanpa adab, tanpa hisab bahkan, ya, pada jalur yang khusus melesat seperti kilat. Cahaya mereka lebih terang daripada cahaya bulan purnama. 70 ribu orang yang mereka bergandeng tangan semuanya melesat dengan sangat cepat. Ada pula yang diberi cahaya, ya, lebih rendah daripada itu, sampai pada taraf ada yang hanya cahayanya itu mintir-mintir gitu di ujung kakinya. Ya, tapi masih ada cahaya, masih bisa berjalan dengan cahaya itu walaupun mintir-mintir gitu. Itu kadang mati, kadang hidup lagi, mati, hidup lagi. Nah, ini harus melewati sirat dalam kondisi seperti ini. Dia terkadang makan. Dan di situ ada kalalim yang menyambar-nyambar. Ibaratnya ada sesuatu subuhat ataupun dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Menyambar-nyambar tubuhnya. Setiap kali kita melakukan dosa itu ibaratnya sambaran kalalim yang kita akan lewati di sirat. Alhamdulillah. Maka hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Adapun orang-orang munafikin, mereka tidak punya cahaya. Mereka tidak punya apa? Cahaya. Lantas mau bagaimana coba? Dalam keadaan sudah gelap gulita. Maka pada saat itu kemudian mereka menyatakan, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami butuh cahaya kalian supaya kami juga bisa melihat jalan. Kilat jiwar ma'akum faltami sunuro. Maka Allah katakan atau dikatakan kepada mereka, kembali kalian ke belakang sana, cari cahaya kalian sendiri. Untuk ribabai lahu bisuri lahu ba. Kemudian mereka dipisahkan dengan tembok yang ada pintunya. Dalam surat Al-Hadid. Alhamdulillah. Mereka, mereka malah berada di neraka, di ujung neraka yang justru paling dalam. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang justru paling dalam, yakni bidarbil asfal minan nar. Ini orang-orang munafik. Bidarbil asfal minan nar. Balasan yang pantas untuk mereka dapatkan. Tsumma yuqalu lahum tawbihan. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk taubih, yakni pelecehan lah bahasa kita, perendahan kepada mereka. Wa taqri'an sama ini direndahkan, dilecehkan. Hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dahulu kalian dustakan. Rasakan oleh kalian. Apakah ini sesuatu yang hanya sekedar dongeng seperti kalian ucapkan? Itu adalah sekedar ucapan orang-orang terdahulu. Hanya karena telah berlalu waktu yang cukup panjang, mungkin 1000 tahun atau 1500 tahun jarak antara kita dengan Rasul. Gak ada 1500 tahun. Ya. Kemudian mereka merasa berada dalam sesuatu keadaan yang tidak seperti yang diberitakan. Mana hari kiamat tidak pernah ada. Padahal itu 1000 tahun itu hanya sangat kecil kan dibandingkan 50 ribu tahun sehari di hari kiamat. Pada para lahum falasat anwa min al adab. Maka di sini Allah menyebutkan bagi mereka tiga macam daripada macam-macam adab. Adabul jahim yang pertama, masuk ke dalam neraka jahanam. Wa adabut taubih, dan adab taubih dicela, ya, walau dicaci, direndahkan. Wa adabul hijab min rabbil alamin, dan juga adab yang berikutnya adalah dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfiruhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.